Siapa di situ? Ini yang belakang, di belakang. Ini yang belakang, jangan ngapling-ngapling ya, selalu di belakang duduk ya. Ntar saya nggak kasih baca terus ya. Lama. Biarin aja kalau ngapling terus di belakang, ini terakhir. Kalau ngapling terus di belakang, nggak bakal saya suruh baca. Nggak bakal. Kalau terus-terusan si Musli hobi di belakang. Bentar lagi nggak bakal saya suruh baca. Maunya di belakang mulu. Ayo tampil dibuka majelisnya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala syarih rahimahullah. Qauluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin. At-tahrifu naw'ani yakunu fi lafzi wa yakunu fil ma'na. Fatahrifu fil lafzi mithlu tahriful yahudi hina qala lahumullahu waqulu hittatun faqalu hantatu hintatu zadu annuni fahadha hintatun zadu annuna zadu annuna fahadha tahriful lafzi wa mithalul jahmiyati famithalu jahmiyatu lamma jahmiyati wa misalu al-jahmiyati al-jahmiyati lamma harafu boleh juga misalun al-jahmiyatu lamma harafu lamma harafu qala Allahu istawa 'alal 'arsh qalu istawla ar-rahmanu 'alal 'arshi yaqulu al-ulama'u innal jahmiyata shabahu al-yahuda فاليهود زادوا النون فالجهمية زادوا اللام كما قال ابن قيم رحمه الله نون اليهود ولام الجهم هما في وحي رب العرش زائدتان والتحريف في المعنى مثل تحريف مثل تحريف بعدهم للمعنى للمعاني كقوله تعالى وكلمه ربه أي جرحه بأظافر الحكمة قالوا الكلام معناه الجرح بأظافر الحكمة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ini hari terakhir ya. Kalau memang yang terakhir di belakang itu demennya doyan di belakang, berarti ke depannya enggak bakal saya suruh baca lagi. Ya, kalau yang di belakang itu memang demennya di belakang, ya udah khalas. Berarti hari ini terakhir. Saya lihat demen banget di belakang. Itu aja orang yang di belakang. Ya. Kayaknya udah ngaplingin, gak mau ke depan. Kalau memang udah gak mau baca, kholas. Berarti nyimak aja. Jadi gak perlu nanti mic-nya itu, wih cukup belakang-belakang, enggak. Mulai hari Senin, yang baca yang di depan. Saya gak mau tahu siapa yang di depan. Pokoknya yang baca yang di depan. Saya gak mau tahu yang siapa yang di depan. Mulai hari Senin. Saya gak mau ngeliat-liat lagi yang di belakang jago-jago. Kayak enggak bakal saya lihat. Berarti main dulu-duluan. Kalau antum memang gak mau baca, utruk di belakang. Tinggalin dulu di belakang. Ijlis, hunak, sono, lihat. Nah, kalau memang gak mau baca. Ya. Jadi mulai hari Senin. Sampai situ aja tuh. Sampai situ aja yang saya suruh baca. Batas sebelum hordeng. Berarti dulu-duluan datang antum. Selain dari itu, gak bakal saya suruh baca. Nggak bakal, walaupun orangnya cuma di sini-sini aja lima itu aja yang saya suruh baca. Nggak bakal saya suruh baca. Jadi kalau demen ngapling di belakang, berarti kholas, nyimak aja ya, nyimak aja. Kalau memang demen di belakang, ini saya lihat orangnya itu aja udah muslih lagi. Alasan apa? Dingin semua, kalau dingin mah antum aja ya. itu aja yang di belakang udah saya lihat. Berarti hari Senin, mulai hari Senin. Ngapain hari Senin? Sekarang aja udah. Sekarang aja. Cuman hari Senin nanti saya tandain. Kalau dia memang gak mau di depan, udah. Ya, kalau kagak kayak gitu, maunya dulu kan di belakang semua. Biarin antum sini. Yang paling datang belakangan, belakang. Antum kalau datang belakangan gak bisa depan. Kelas belakang. Ini haknya orang yang di depan berarti. Ya. Mas Bibit, rumahnya kan jauh tuh. Ya. Datang belakangan, ya udah di belakang. Gak bisa minta depan. Dan kalau di belakang, pasti gak dapat baca. Gitu ya. Saya lihat kok mainnya di belakang, malah gak berubah-ubah duduknya. Kayak anak zaman sekolahan dulu. Untung gak dikasih meja, coret-coret, mostly. Tanda-tanda. Love Hindun. Untung gak ada meja. Mejanya begituan, meja anak TPA. Kalau ada meja itu, penuh semua. Iya. Ada meja mostly. Love Hindun. Allah Mustaan. Hah? Enggak. Main di luduan. Enggak ada roring-roringan. Takut dia kalau main di luduan. Takut gak dapat kan? Nah, takut gak dapat di depan kan? Takut gak dapat di depan. Oh gitu. Ya. Wa qawlu min ghairi tahrifin wala ta'til. Dan perkataan syekh tanpa tahrif, tanpa ta'til. Ya, ketika beliau menetapkan nama-nama Allah tanpa tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lain. Tanpa ta'til, tanpa menolaknya. At-ta'rifu, at-tahrifu naw'an. Ada dua macam, yakunu fil lafadz wa yakunu fil makna. Itu bisa dalam bentuk ya lafaz, bisa juga makna. Ta'rif fil lafaz, misal firman Allah Ta'ala, yaitu tahriful yahudi hina qala lahumullahu, ya orang Yahudi mentahrif, menyelewengkan, waqalu hittah, nah dibalik sama mereka hittah, biji-bijian, ya zadu annuna, mereka menambahkan huruf nun. Fahada tahrifun lafzi, ini tahrif secara lafaz. Dulu sebagian Mu'tazilah juga enggak tahu malu mentahrif ini. Wa kallamallahu wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Nah itu. Itu tahrif lafzi. Nah, bisa juga nanti ada tahrif makna. Ya, ketika mereka sudah mentok enggak bisa wa kallamallaha mesti wa kallamallahu. Ya. Musa taklima, akhirnya mereka mentahrif kalimat kallama. Kalama mereka tahrif, tahrif makna. Misal al-jahmiyatu lamma harrafu, misal yang lainnya. Al-jahmiyatu boleh juga al-jahmiyati. Ya, mudah pun nilai dari misal. Tatkala mereka mentahrif firman Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy qalu istaula. Ya, mereka mengatakan itu Ar-Rahmanu istaula 'alal 'arsy, menguasai. Yaqulu lama. Ya. Jadi ini, nah namun Jahmiyah terkait hal ini ada dua ya. Jahmiyah yang memang betul-betul mentahrif lafadznya, istawla. Ada juga yang mentahrif ke makna. Istawa maknanya istawla, kata mereka. Ya, taib. Yaqulu ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, innal jahmiyata syabahul yahudah. Jahmiyah menyerupai Yahudi. Wal yahudu zadu nuna, wal jahmiyatu zadu allama. Jahmiyah Yahudi menambahkan huruf nun ya pada hittah jadi hintah. Nah, Jahmiyah menambahkan huruf lam pada istawa istaula. Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah, nunul yahudi wa lamu jahmihuma fi wahyi rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi, tambahnya orang Yahudi pada hittah hintah, dan lamnya jahmi istawala istawala, huma keduanya fi wahyi rabbil arsy, itu pada wahyu Allah rabbil arsy, zaidatani, yang keduanya adalah ditambahkan oleh mereka. Fatahrifu fil makna mithlu tahrifi ba'dihim lil ma'ani. Nah, sekarang tahriful tahrif makna Semisal tahrif mereka, penyelewengan makna mereka pada sebagian makna-makna kaqaulihi ta'ala wa kallamallahu rabbuh. Ini kan udah mentok nih, bingung mereka. Ya, rabbu di situ mesti jadi fa'il dari kallama. Kenapa enggak mungkin jadi wa kallamahu rabba gitu. Enggak bisa. Ya, karena dhamir muttasil yang ada wa kallamahu itu maf'ul bih bi mali nasbin. Nah, menuntut rabbu di sini menjadi fa'il. Ya. Dan rabbmu berbicara kepadanya. Ya, kata mereka tahrif ai jarahahu bi adhafiril hikmah. Ah. Itu maknanya adalah al-kalam maknanya al-jarah. Ya. Yaitu dengan apa namanya? Memberikan jarah itu apa, luka ya. Ya, pada kuku-kuku hikmah. Al-kalam maknahu al-jarah. Jarahahu bi adhafiril hikmah kata mereka. Ya. Namun pada kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kebanyakan nasyairah itu bukan mentahrif lafzi, enggak. Mereka baca ayat tetap Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tsumma istawa 'alal 'arsy. Enggak ada syairah yang bacanya istaula. Ya. Nah, berarti sebenarnya lebih tepatnya itu mungkin itu Jahmiyah dulu ya yang disebutkan oleh Syekh. Ya, mutaqaddiminnya yang mereka mentahrif istawa menjadi istaula. Namun asyairah zaman sekarang, ya karena mereka bukan Jahmiyah, mereka mentahrif makna pada ayat tadi. Ya, terus lanjut berikutnya. Ya, Pak. Pak Mujahid baca mimpi. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa tahrifu fil makna mislu. Aik, makadalika. Makadalika. Makadalika, min tahrifil lafzi ba'du al-jahmiyati. Qara'a wa kallama Allahu Musa takliman. Qara'a wa kallama Allahu Musa takliman. Terus. Fahum harrafuha qalu wa kallama Allahu mansubatan 'ala at-ta'zimi. Hatta yaj'alu Musa huwa mutakallama. Wallahu la wal mutakallimu mutakallimu wallahu la yatakallamu wa kallama Allahu Musa takliman hadha tahrifun lafziyun faqala lahu ba'du ahli sunnati hab ya aduwallahi ya aduwa ya aduwallahi annaka harrafta hadhihi al-ayata fa kaifa taqulu fi qawlihi faqallamahu rabbuhu faqala jarahahu bi'adhafiril hikmati tajrihan harful ma'na harrafa harrafal ma'na qala at-takalimu kenapa kafnya kok jadi kol-kola at-takalimu huwal jarhu. Nah, al-imanu bima wasafallahu bihi nafsahu min ghairihi tahrifin au min ghairi tahrifin au ta'tilin au inkarin au inkaris sifati sifati au juhdis sifati au juhdi jahdus sifati au ajahdis sifati au ma'tuf ke ingkar itu aujah disifati au ta'wiliha bi ta'wili al-batili min ghairi tahrifin qawluhu wala main bela apa aja cukup kadzalika min at-tahrif al-lafzi demikian pula tahrif lafzi itu sebagian Jahmiyah membaca wa kallama Allahu Musa taklima. Maka mereka mentahrif, mereka membaca wa kallamallahu mansubatan. Mereka baca itu jadi mansub. Ala ta'zim pada lafaz jalalah wa kallamallaha maf'ul bih muqaddam. Hingga mereka menjadikan Musa huwal mutakallimu. Musa lah yang berbicara. Dan Allah la yatakallam. Wa kallamallahu Musa taklima hadha tahrifun lafzi. Ini tahrif lafzi. Faqala lahu ba'du ahli sunnah, maka ahli sunnah mengatakan, ayo, anggaplah hab anggaplah wahai musuh Allah, engkau mentahrif ayat ini. Bagaimana pendapat engkau pada firman Allah wa kallamahu rabbuh? Nah, kata mereka, oh itu maknanya jarohahu biadhafiril hikmah tajrihan. Ya. Maka harrafal makna. Mereka mentahrif makna. Qala taklim maknanya adalah al-jarah. Maka mengimani dengan apa yang Allah sifati pada dirinya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa penolakan, atau mengingkari sifat, ya, atau menentang sifat, atau mentakwil dengan takwil yang batil, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Ini mukadimah syekh seperti ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal-awal Al-Aqidah Wasithiyah. Ya, persis banget. Mungkin beliau memang ngambilnya dari situ. Ya, apalagi halaman sebelah fa innahu subhana a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi asdaqu qilan. Ah itu. Ah. Terus dibaca Shodiq. Fadhal Shodiq. Qala syarih qala al-muallifu rahimahullahu taala qauluhu bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Ya'ni la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi wa huwa as-sami'ul basir. As-sami'u wal basir ismani min asma'illahi wa kullu ismin mushtamilun ala sifatin. Fastami'u mushtamilun ala sifatis sam'i. والبصير مشتمل على صفة البصر قوله. Paham ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan bala taqidu wa kum yakini anna Allah laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, yakni la fi dzatihi, tidak pada zat Allah, wala fi asma'ihi maupun pada nama-namanya, wala fi sifatih maupun pada sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, sama, semisal dengan Allah pada zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Namun terkadang ada nama-nama Allah yang boleh disandang oleh makhluk, ya, Al-Aziz, Al-Hakim, itu boleh tanpa penyandaran hamba, penghambaan. Namun kebanyakan nama-nama Allah, ya, itu, ya, tidak boleh disandang oleh selain makhluk kecuali hanya pada Allah. Ar-Rahman, Al-Ghafur. Ar-Rahman maknanya Dzurrahmani, Dzurrahmati al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Makhluk enggak punya itu. Maka kalau mau menamakan mesti pakai Abdurrahman. Al-Ghafur yang mengampuni, siapa yang bisa mengampuni? Hanya Allah. Al-Jabbar mesti pakai Abdul Jabbar. Al-Qahhar mesti pakai Abdul Qahhar. Ya, paham ke sini ya? Ar-Razzaq, siapa hamba yang bisa memberikan rezeki? Asy-Syafi, siapa yang bisa menyembuhkan? Al-Mudabbir, siapa yang ngatur alam semesta ini? Ya, ini nama-nama Allah yang itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa huwa as-Sami'ul Basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Sami'ul Basir isman, kedua adalah nama di antara nama-nama Allah. Wa kullu ismin mustamilun ala sifatin, dan perlu diperhatikan setiap nama pasti dia mengandung sebuah sifat. Walillahil asmaul husna, milik Allah nama-nama yang apa? Pasti mengandung husna, yang paling baik. Maka sami itu mengandung sifat sama, mendengar. Basir, nama Allah Basir mengandung sifat basar. Terus lanjut. Qauluhu fala anfiya ma wasafa. Fala anfi. Fala anfi ma wasafa Allahu bi dhamma muqaddarah. Mana min dzurriyyah sikal. Terus. Fala anfi ma wasafa Allahu bihi nafsahu kama fa'alat al-mu'attilatu. Qauluhu wala uharriful kalima an mawadhi'ihi wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi wala akaifa wala ukayifu al ilhadu fi lugati al mailu wal udulu ani shay'i wa fil istilahi al-mailu minal haqqi ila ilal batili ilhadu fi asma'illahi ilhadun fi asma'illahi bi inkariha aw ta'wiliha ta'wilan batilan wa kadzalika al-juhudu fi ayati antum tulisannya batilan gitu. Yang keduanya batilan, ada keduanya. Yang benar batilan. Heeh. Berarti kurang alif. Ya. Wa kadzalikal juhudu fi ayatillahi aw ta'wiluha ta'wilan batilan. Atau batilun khobar dari ilhad, bisa juga ilhad batil pada nama-nama Allah dengan mengingkarinya atau dengan mentakwilnya, boleh juga batilun khobar dari ilhad. Nah kalau batilan ya dia naat dari takwilan. Taib. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fala anfi ma wasafallahu bihi nafsah, aku tidak menafikan apa yang Allah sifati untuk diri sendiri, kama fa'alatil mu'attilah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mu'attilah. Wa qawlu wa la uharriful kalima an mawadihi wa la ulhidu fi asma'ihi wa ayati wa la ukayyifu. Aku tidak mentahrif ya kalimat-kalimat Allah dari tempatnya, aku tidak mengilhad, menentang pada nama-nama dan ayatnya, dan aku pun tidak mentakyif. Ya, memikirkan bagaimana bentuk sifat tersebut. Maka ilhad secara bahasa al-mail, al-udul anisy. Ya, menyimpang dari sesuatu hal. Nah, secara istilah al-mail minal haq, dia menyimpang dari kebenaran ya, ilal batil, malah dia condong kepada kebatilan. Ilhadun pada nama Allah Allah. Ilhad pada nama-nama Allah Allah dengan mengingkarinya, mentakwilnya. Ya, dengan takwil makinlah batil. Demikian pula juhud, menentang pada ayat-ayat Allah atau mentakwilnya dengan takwil yang batil. Nah, itu namanya ilhad. Ya. Perincian ini ada di Al-Aqidah Wasithiyah yang pernah kita pelajari lewat Syarah Syekh Utsaimin. Ya, silakan merojaah. Nah, karena Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di sini hanya menyebutkan secara global-globalannya. Ya, gantian dibaca sini. Coba kasih Pak Harudin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala ukayyifu wala umathilu sifatihi ta'ala bisifati khalqihi. يعني لا أقول في صفة الله أن كيفيتها كذا أو على كيفية كذا، إذ لا يعلم كيفيتها إلا الله، وأيضا لا أمثل صفة من صفات خلقه كما تقول المشبهة بأن الله كما تقول المشبهة بأن الله تعالى يده كيد المخلوق واستواؤه كاستواء المخلوق، وهذا كله ضلال. قوله لأنه تعالى لا سمي له، السمي هو المماثل، والمعنى أن الله لا يماثله أحد من خلقه. قوله ولا كفء له، الكفء هو المساوي، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال تعالى هل تعلم له سميا، استفهام يدل على النفي، والمعنى لا يساويه أحد. نعم أسير ياندي أيضا وقوله وقوله ورا نددره النددا هو النظير كما قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا فالله سبحانه لا يقاس ولا يشبه بخلقه فهو تعالى لا يساميه احد ولا يكافئه احد وليس له ند ولا نظير ولا مثيل ولا يشبهه سبحانه بخلقه. Dari mana tadi baca Pak Harudin ya? walau kaif, dan saya tidak memikirkan bagaimana bentuk, tidak mentakif bagaimana bentuk sifat Allah. Saya tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, inilah aqulu fi sifatillah. Saya tidak menyatakan pada sifat Allah bahwa kaifiyatah kada au ala kaifiyah kada. Ya, bahwa sifat Allah bentuknya begini atau dalam bentuk begitu. Ya, kenapa idla ya alamu kaifiyatah illallah? Karena enggak ada yang tahu bagaimana bentuk hakikat sifat Allah itu seperti apa kecuali Allah. Ya, jadi ahlus sunnati wal jamaah mentafwid kaifiyah. Mentafwid sifat-sifat Allah kaifiyah. Apa tafwid maknanya? Menyerahkan. Fawwadayu fawwidu. Nah, yang ditafwid oleh ahlus sunnati wal jamaah terkait sifat-sifat Allah hanya kaifiyah. Bagaimana hakikat bentuk sifat tersebut. Paham sini? Nah, adapun sekte mufawwidah, sekte mufawwidah, mereka mentafwid, menyerahkan kepada Allah seluruhnya. Hakikatnya dan maknanya. Jadi kalau mereka ditanya apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Anda tahu, serahkan aja pada Allah. Nah, ini sekte mufawwidah. Paham sini? Sekte mufawwidah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ahlussunnah menjelaskan sebagaimana Imam Malik menjelaskan, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui secara bahasa, dia apa makna al-'ulu? Tinggi di atas. Berarti Allah tinggi di atas ars. Wal kaif majhul, bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Ya. Ghairu ma'qul, tidak masuk akal dan berat yang lain. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah, bagaimana tentang tangan Allah, bagaimana istiwa Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana wajah Allah, itu bid'ah. Paham sini ya? Jadi ahlus sunnah wal jamaah menetapkan makna dari sifat sesuai dengan peletakan yang diletakkan oleh Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya. Namun bagaimana bentuknya diserahkan oleh ahlus sunnah wal jamaah kepada Allah. Karena Allah gak kasih tahu, Nabi SAW gak kasih tahu, para sahabat gak pernah bertanya, para imam-imam tabi'in gak pernah bertanya pada sahabat, para tabi'in, para siapa imam-imam madhab juga enggak menjelaskan, khalas. Ya. Namun yang jelas kita imani Allah memiliki sifat sesuai dengan makna yang Allah tunjukkan dalam ayat atau hadis Nabi SAW tentang sifat yang ditetapkan tadi. Paham enggak sini? Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi sulusi lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Turun ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya turun. Bagaimana bentuknya? Allah alam. Yang jelas tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Empat itu. Paham gak sini? Nah, yang ditafwid, diserahkan maknanya, diserahkan kepada Allah, bukan maknanya. Tapi apa? Bagaimana bentuknya? Nah, kalau sekte mufawwidah, menyerahkan dua hal kepada Allah. Makna dan kaifiyah. Akhirnya gak ada yang ketahui mana. Dan ini buruk sekali. Terus apa fungsinya turunnya Al-Quran? Al-Quran itu turun untuk diapain? Ditadaburi. Dia tadabbaru ayatih. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, terus semua serahkan kepada Allah. Ar-Rahman wa'alal arsistawa. Nah, serahkan kepada Allah. Wa kallamallahu Musa takrima. Serahkan kepada Allah. Gak tahu maknanya apa. Nanti ada ayat mencuri. Serahkan kepada Allah. Ayat berzina. Serahkan kepada Allah. Akhirnya orang bebas mencuri berzina. Kamu haram berzina. Emang kenapa? Ini ayatnya begini. La taqrabu zina. Ya, itu serahkan mana kepada Allah. Serahkan mana kepada Allah. Itu konsekuensinya kata para ulama. Di antara yang mengatakan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rahimahullah ta'ala. Konsekuensinya begitu. Ada pencuri? Kenapa enggak boleh? Ya, karena Allah berfirman enggak boleh. As-sariq wa sariqatu. Enggak, itu serahkan pada Allah, mananya? La ilaha illallah. Mata jelalatan. Kenapa sih kamu ngelarang-larang saya ngeliatin pemandangan indah katanya. Nah, padahal cewek-cewek, wece-wece. Nah. Ya. Kata dia, Ya kata yang melarang, ya karena Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, qul lil mu'minat. Oh, itu serahkan mana pada Allah. Enggak tahu kita. Subhanallah. Ya. Sampai mbak-mbak enggak mau pakai jilbab. Mak, kenapa enggak pakai jilbab? Kenapa, Mang? Sehingga Mbak Islam kan? Iya. Muslimah? Iya. Ini Allah belum berfirman, ada mana? Ya, ya, ya Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya. Wahai Nabi, katakanlah pada apa, istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita, dan seluruh wanita kaum muslimin. Ya, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudina 'alaina min jalabibihin, agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Ah, serahkan mana kepada Allah. Ini bukan yang murjiah ya. Ada mbak yang murjiah, beda. Kalau yang murjiahnya bilang, yang penting kan hatinya. Buat apa beramal pakai jilbab, tapi kalau hatinya enggak baik, yang penting hatinya. Ini mbak murjiah. Nah, ada lagi yang mbak mufawidah. Udah serahkan aja mananya kepada Allah. Mbak-mbak yang mufawidah. Kalau mbak-mbak yang sunniyah, ahlu sunnah, oh iya, ayatnya itu. Nah, tapi saya mau pakai jilbab mencret dulu lah. Masih ahlus sunnah enggak mbak-mbaknya? Apa udah jadi khawarij gitu apa kayak ah mu'tazilah kayak qadariyah kayak? Yang murjiah lebih tajam. Ya. Kacau ini. Ya Allah. Sempet-sempetnya berpikir ke situ ya. Saya enggak ada kepikiran ke situ. Dia berpikir ke situ dia. Emang kacau dia. Nah. Paham sini ya? Jadi itu konsekuensi lawazim dari cara berpikir orang-orang mufawwidah. Ya, semuanya serahkan pada Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat tersebut, maknanya, namun menyerahkan kepada Allah bagaimana bentuknya. Paham sini? Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya sifat tangan. Bal yadahu mabsutatan. Ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Apa makna yad? Tangan. Namun tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Tangan Allah maknanya tangan sesuai dengan peletakan bahasa Arab. Bukan maknanya nikmat, bukan maknanya kudrah, bukan maknanya kuah. Ya, tangannya tangan. Ini ditetapkan oleh sunnah. Bagaimana bentuknya? Serahkan pada Allah. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Ya, Nabi SAW menjelaskan kilahuma yaminun, kedua tangan Allah ya, yamin. Apa artinya? Kanan. Udah berarti enggak seperti tangan makhluk kan? Udah. Antum jangan kalau ada tasawur dua tangan. Berarti gitu. Ah, berarti udah takyif itu. Takyif dah mukadimah takyif itu takyif adalah mukadimah untuk tahrif. Mukadimahnya adalah takyif. Ya. Kalau ada orang nih mikirin inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya, mikirin. Rob turun ke langit dunia. Mikirnya ke apa itu? Ah, itu ada takyif. Entar lama-lama tasbih diserupakan. Atau kalau dia lari dari tasbih, tahrif, udah gitu aja. Ketika dia lari dari tasbih, tahrif. Nah, orang-orang Asy'ari begitu. Mereka punya satu bait ya di buku akidah mereka, kayak kita lah Faidul Arba Akidah Wasithiyah. Maka juga ada namanya Jawharut Tauhid Lil-Laqani, karya Al-Laqani. Ya, beliau mengatakan kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Setiap nas, ayat Al-Qur'an atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang awhamat tashbiha, yang mengesankan adanya tashbih, penyerupaan dengan sifat makhluk, awilhu, udah tahrif, palingkan aja, takwil, awfawwid, atau udah serahkan aja kepada Allah, warum tanziha, dan niatkan untuk melakukan hal tersebut dalam rangka mensucikan Allah. Kenapa mereka bisa tamsil, mereka, kenapa mereka bisa tahrif dan bisa tafwid? Karena mukaddimahnya takyif. Paham gak sini? Terlalu saya bayangin turun Allah. Jadi bayangin dulu. Nah, akhirnya kan tasbih, cuman mereka lari dari tasbih. Oh, enggak. Kalau musyabbihah mukaddimahnya takyif juga. Oh, berarti turunnya Allah seperti turunnya kita. Gitu. La ilaha ini musyabbiha. Dan banyak orang-orang yang berdusta atas nama Ibnu Taimiyah yang menisbatkan turunnya Allah dari langit apa dari ketinggiannya ke langit dunia, kata Ibnu, ini kata mereka nih yang membuat kebohongan atas nama Ibnu Taimiyah, itu seperti turunnya saya dari mimbar ini. Katanya tuh Ibnu Taimiyah melakukan tasbih, tamtsil. Mana ada kita baca buku Ibnu Taimiyah, ya? Nuzul apa namanya? Aqidah Wasithiyah. Belum lagi nanti dilanjutannya ada Fatawa Hamawiyah Kubra, Risalah Tadmuriyah, Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql, Rad Al-Jahmiyah, Rad Al-Mantiqiyyin, Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya, Risalah At-Ta'iyyah dan banyak karya dari Ibnu Taimiyah yang lainnya yang banyak sekali yang belum kita baca, itu menunjukkan bahwasanya beliau jauh dari akidah tasbih. Dan itu kedustaan yang dialamatkan, ditujukan kepada Syekhul Islam, bahwasanya beliau menyamakan, mengkiaskan, menganalogikan, menyerupai turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya beliau rahimahullah dari mimbar ke bawah. Enggak ada itu. Ini ucapan pendongeng ya, dari Ibnu Battutah. Ya, yang menisbatkan itu kepada Syekhul Islam. Mana ada Ibnu Taimiyah justru yang paling keras terhadap akidah tasbih. Kok bisa-bisanya beliau dikatakan ya, beliau musyabbiha, apa? Musyabbiha. La ilaha illallah. Ya. Musuh memang begitu. Kalau udah kehabisan amunisi, kehabisan hujah, cuman enggak jauh dari celaan kata-kata kotor atau fitnah. Udah gitu aja. Atau satu lagi, lapor penguasa. Udah gitu aja. Dan Ibnu Taimiyah dapat itu semua. Ya, dilapor penguasa di penjara. Sampai beliau wafat di penjara. Dan itu sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah gitu. Di antara sifat jahiliyah, mereka kalau kehabisan hujah, lapor penguasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di masa il jahiliyah memasukkan poin itu. Orang-orang jahiliyah suka lapor ke penguasa. Kalau hujah, lapor. Kalau hujah, lapor. Ya. Kalau hujah, lapor. Barakallahu fiik. Ya sama seperti sebagian Jahmiyah, saudara seagama Ade Armando saat ini. Kalau diskusi tentang berhukum tentang selain hukum Allah, mereka kalau hujah langsung mention akun-akun polisi. Ini pak, tuh teroris, tuh khawarij. Apa teroris, apa khawarij? Orang lagi mentanzil bagaimana berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, dan mereka aja itu juga cari muka kok. Coba di depan polisi itu tanya tuh, ayo berani enggak? Mas Ustaz, apa hukum penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah? Boleh apa enggak boleh? Ayo. Kalau dia bilang enggak boleh, kena dong nih. Ya kan? Kalau bilang boleh, murtad dia berdasarkan ijma. Puyeng dia tuh. La ilaha illallah. Tanya itu. Pak Ustaz, haram enggak? Haram apa enggak berhukum dengan undang-undang setan, semisal undang-undang Belanda? Haram enggak? Apa mubah? Kalau dibilang murbah, murtad dia pilih ijma. Kalau dia bilang haram, tersinggung pula bapak polisi. Tersinggung pula dia. Ya. Saya pernah mendapati beberapa hal itu ya. Ketika diskusi mereka kehabisan hujah, langsung mention polisi. Tuh pak, teroris, tuh khawarij. Teroris apa? Ini lagi mentanzil hukum. Dibahas di kitab Tauhid ada nanti berhukum dengan selain hukum Allah. Di Nukidul Islam kan ada, ya. Di buku-buku Tauhid itu udah lumrah. Di usul salasah ada, ya. Termasuk togut. Ya, jadi lumrah. Terus tiba-tiba ya mau dikaburkan. Dan mereka seperti itu. Ya, seperti itu. Mau dikaburkan. La ilaha illallah. Jadi Nah, yang demikian itu ciri khas ahlu bid'ah dari masa ke masa. Lapor penguasa, kasih celaan-celaan buruk dan fitnah, itu aja. Ibnu Taimiyah difitnah demikian. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Ya. Wa aidan la umastilu sifatan min sifati khalqi, dan juga ya, aku tidak menyamakan sifat dari sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kama taqulul musyabbihatu, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyabbihah, ya, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, bahwa Allah Ta'ala yaduhu kayadil makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, istiwanya Allah seperti istiwa makhluk, wahada kulluhu dolalun, ini semua adalah kesesatan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan li'annahu la samiyalah, ya, karena tidak ada yang samiyalah, as-samihu al-mumasil, yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah. Maknanya apa? Annallaha la yumasiluhu ahadun min khalqih. Maknanya tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya. Ya. Wa qawlu wa la kuf'a lahu, tidak ada kufu, yang sekufu dengan Allah, sepadan, ay al-musawi. Qala ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada ya siapapun yang sekufu dengan Allah, yang sama dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia, ini istifham ya dulu ala nafi, istifham ingkari, yang menunjukkan akan penafian. Apakah engkau mengetahui ada yang samia, yang sami tadi mananya apa? Al-mumasil, ada yang serupa dengan Allah. Wal makna la yusawihi ahadun, maknanya tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Wa qawlu wa la nidda lahu, nid huwa an-nadhir, padanan, tandingan. Kama qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada, andad jamak dari nidun, maka jangan engkau jadikan ya tandingan-tandingan bagi Allah. Fa Allah subhanahu wa ta'ala la yuqasu wa la yushbihu bi khalqihi, Allah tidak dapat dianalogikan, diserupakan dengan makhluknya. Fa huwa ta'ala la yusawihi ahadun, la yusamihi ahadun, tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah. Wa la yukafi'u, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Sekufu sudah jadi bahasa kita ya. Ya, sekufu, ya, dia jadi bahasa kita kan? Itu bahasa Arab aslinya, sekufu. Ya. Walaisa lahu niddun wala nadhirun, tidak ada tandingan, tidak ada padanan bagi Allah, wala masilun, tidak ada yang serupa dengannya. Fala yushbihu subhana bi khalqih. Maka jangan menyerupakan Allah dengan ya makhluknya. Lanjut lagi Riyandi di Matan. Qala al-muallif, qara al-muallif rahimahullah, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qiran wa ahsanu haditan fa nazzaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifuna min ahli takyifi wa tamthili wa amma nafahu anhu atnafun min ahli tahribi wa ta'tiri fa qara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Kemudian kasih ke mantok. Dan Allah dan kata mu'alif, fa innahu subhana a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Maka Allah yang paling mengetahui tentang dirinya dan selainnya, itu selainnya makhluknya. Ya. Nah, kalau Allah yang paling tahu, kenapa kita jadi sok tahu? Makna istawa itu istaulah. Allah yang paling tahu. Ya, dan Allah yang paling jujur perkataannya. Ya, apa susahnya bagi Allah untuk nyebut istawa jadi istaulah? Ya. Sehingga goncang ini manusia. Ya, wa ahsanu hadisan, yang paling bagi ucapannya. Panazzaha nafsaha ma wasafa bihi al-mukhalifun. Maka Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh orang-orang yang menyelisihi tadi. Ya, siapa itu? Min ahli takyif, dari kalangan ahli takyif, orang yang memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah. Wa tamtsil, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa amma nafahu anhu annafun. Ya. Dan juga dari apa yang dinafikan oleh orang-orang yang menafikan, min ahli tahribi wa ta'til. Ya, dari kalangan ahli tahrib, orang-orang yang suka menyelewengkan makna sebuah sifat ke makna yang lainnya. Dan ahli ta'til yang memang menolaknya. Faqala subhanahu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syarah, baca. Bismillah. Faqala syarih hafidhullah ta'ala qawluhu fa innahu subhanahu a'lamu binafsihi fahuwa subhanahu a'lamu binafsihi ilman bi asma'ihi wa sifatihi wa bi ghairihi fahuwa a'lamu bi ghairihi min khalqihi fanu'binu bima akhbarullahu bihi an nafsihi wa bima akhbaru anhu rasuluhu li'annahu a'lamu binafsihi wa a'lamu bi ghairihi minal khalqi qawluhu wa asdaqu qilan ya'ni asdaqu qawlan fa qawlullahi asdaqu al-qila al-qili asdaqu al-qili fa qawlillahi asdaqul qili wallahu ta'ala akhbaro an nafsihi bi asma'ihi wa sifatihi fanu'minu biha li'anna qawlullahi asdaqul qili wa ahsanul hadithi kama qawla ta'ala wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Ini perinciannya ada di syarah wasitiyah Syekh Al-Utsaimin yang pernah kita baca ya. Terus qawluhu fanazzahu nafsahu amma wa sofa fanazzaha nafsahu amma wa sofahu bihil mukhalifuna yakni rabba nazzahu nafsahu ya, isim yang terletak setelah yakni maf'ulun bih iya rabba berarti satu yakni rabba nazzahu nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna min ahli al-bida'i wa ahli syirki min ahli takyifi wa tamthili wa amma nafahu anhu nafuna min ahli tahrifi alladina harrafu alfadu asma'illahi wa sifatihi aw harrafu ma'aniyaha ma'aniyaha nam wa ta'tilu alladhi alladina wa ta'tilu alladina attalu rabba min asma'ihi wa sifatihi aw attalu ma'aniyaha baik baik hasbuk kasih ke topik nah, biar akuran tuh topik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى فقال سبحانه في الكتاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين رب العزي رب العزة صاحب العزة أي الذي له العزة سبحانه وتعالى فالعزة صفة من صفاته عز وجل amma yasifun ay amma yasifuhu bihil musyrikuna wa ahlul kufri wal dalali fa idza wasafuhu bin naqaisi wal uyubi fallahu nazzaha nafsahu an dhalika wa salamun ala al mursalin sallama ala al mursalina laysa kama qaluhu minal kadhibi wal ifki wal ifra'i wal iftira'i walhamdulillahi rabbil alamin hamida nafsahu li'annahu yastahiqqul hamda lima lahu minal asma'i was sifati al 'azimati walima lahu minan ni'ami 'alal khalqihi. Topik baca juga sih mantep tuh, udah nyaingin mas mantep topik. Habis makan apa topik? Hah? Makan sarden deh tiap hari. Ya, udah mulai lumayan yang baru-baru ya. Luar biasa ini Paris. Nah, sama si Ehsan. Insya Allah Ehsan, oh Ehsan. Ya, luar biasa. Tadi malam baca nggak Lumatul Itikad syarahnya? Terus maghrib baca terus. Insya Allah. Sudah sampai mana? Kalau udah kelar akidatus salaf ashabul hadis itu. Ustaz, kalau kami semalam masuk sama juga ini bastabilan. Apa? Ini apa namanya? Lumatul Itikad. Iya, ya, ada juga. Ya. Wa qauluh subhana a'lamu bi nafsi fa huwa subhanahu a'lamu bi nafsi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui tentang diri sendiri. Ya, ilman. Ya. Ilman itu maf'ul mutlaq dari a'lamu. Ya. Bi asma'ihi wa sifatih, dengan pengetahuan akan nama-nama dan sifatnya. Wa bi ghairihi, dan Allah yang paling tahu tentang makhluknya. Fa huwa 'alamu bi ghairihi min khalqihi, Allah paling tahu tentang selainnya dari makhluknya. Fa nu'minu, maka kita mengimani apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dan apa yang dikabarkan oleh rasulnya. Ya, udah cukup al-sunnati wal jamaah gitu. Dengar hadis beli imani aja. Ya, para ulama ditanya tentang bagaimana tentang hadis-hadis sifat, mereka semua serentak menjawab amirruha kama ja'at bila kaif. Udah berlakukan aja hadis itu sebagaimana ayat hadis tersebut datang tanpa ya memikirkan bagaimana bentuknya. Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir ayat-ayat sifat. Beliau menjawab tafsiruha qira'atuha wa sukutu anha. Tafsirnya adalah membacanya ya, kemudian diam. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maknanya Ar-Rahman Allah 'alal 'arsy istawa, tinggi di atas arsy. Apa makna takwilnya? Takwilnya serahkan pada Allah. Maknanya itu. Bagaimana bentuknya? Serahkan pada Allah. Takwilnya apa? Ya takwilnya enggak ada takwil. Takwil itu tafsirnya. Allah yang Maha Rahman tinggi di atas arsy. Masa gitu doang sih? Ya iya mau gimana lagi? Allah enggak ngasih tahu kepada kita. Paham enggak sini? Karena ilmu kita terbatas. Nah. Wa asdaqu qilan, dan Allah yang paling jujur perkataannya. Maka firman Allah adalah sebaik-baik perkataan. Makanya Nabi dalam khutbatul hajah mengatakan, ya. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Nah, sejujur-jujurnya perkataan adalah Al-Qur'an, kalamullah. Wa qawlullahi asdaqul qil. Wallahu ta'ala akhbaru an nafsih, Allah mengabarkan tentang dirinya, tentang nama-namanya dan sifatnya di Al-Qur'an. Fa nu'minu biha, ya udah kita imani aja. Ya. Karena firman Allah adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik ucapan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa." Ini sama ya. Taib. Allah tantang, siapakah yang lebih jujur, lebih baik perkataannya, ucapannya daripada Allah. Ya, maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan panazzaha nafsa, maka Allah mensucikan dirinya. Itu tadi siapa Mas Manto nazzahu ya. Nazzaha haknya itu lam fi'ilnya. Ya, nazzaha yunazzihu tanzihan gitu. Bukan. Maka Allah mensucikan dirinya amma wasafahu bihi al-mukhalifun, dari apa yang disifati tentang Allah dari oleh kalangan mukhalifun, orang-orang yang menyelisihi. Ya. Yaitu Rabb mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh kalangan mukhalifun min ahlil bid'ah, yang mereka adalah ahli bid'ah wa ahli syirik. Ya. Yaitu siapa? Min ahli takyif. Orang-orang yang mentakyif, memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah, tamsil yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa amma nafahu, dan Allah mensucikan dari apa yang dinafikannya. Ya, apa Allah mensucikan dirinya dari apa yang dinafikan oleh annafun. Annafun ini kalangan nufat, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Min ahli tahrif, dari kalangan ahli tahrif. Alladzina harrafu alfadha asma'ullahi, yang mereka mentahrif, menyelewengkan nama-nama Allah dan sifatnya, wa harrafu ma'aniyaha, dan mentahrif makna-maknanya. Dan juga ahli tahrif itu dari kalangan nufat, nafun. Ya, yang menolak alladzina attalu rabba min asma'i, yang mereka menolak Allah dari nama-nama dan sifatnya. Wa attalu ma'aniyaha, dan menolak makna-makna. Jahmiyah itu menolak nama dan sifat. Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan sifat. Asy'ariyah menetapkan nama dan menafikan mayoritas sifat. Cuma 20 aja sifat yang mereka tetapkan. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan seluruh nama dan sifat yang layak bagi Allah. Selesai. Paham gak sini? Sebagai Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Maksudnya Rabbmu Rabbil Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Tanzihan lillahi Rabbika ya Muhammadu. Ya. Pensucian untuk Allah Rabbmu wahai Muhammad. Dan Rabbul Makhluk, Rabbil Izzah, Sahibul Izzah, Sahibul Izzah, Rabb yang memiliki izzah kemuliaan. Ay alladhu alladhi lahu al-izzatu subhanah, yaitu Allah yang memiliki izzah. Maka izzah sifatun min sifatih, adalah diantara sifat-sifat Allah. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Ay amma yasifu bihi al-musyrikun, itu tentang apa yang disifati oleh musyrikun tentang Allah. Wa ahlul kufri, dan orang-orang kafir yang lainnya. Wa dalali, orang-orang sesat. Fa'idha wasafuhu bin naqais, karena mereka mensifati Allah dengan berbagai kekurangan. Lihat, orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putrinya Allah. Ya, putri-putrinya Allah. Berarti Allah punya anak. Kalau punya anak itu sifat kurang. Butuh kebahagiaan. Pasangan nikah belum punya anak, enggak bahagia, apa namanya? Belum, kayak merasa belum bahagia dia. Ya. Ya bibit ya. Kemarin waktu belum dapat omongan berasa ini ya, apa? Kayak kurang ya. Mau nikah lagi enggak berani. Ya kan? Nah, akhirnya udahlah, pas lahir anak bahagia enggak bibit? Bahagia masyaallah. Ya. Masyaallah. Seakan-akan jadi dalil dari istrinya. Tuh udah punya anak, apalagi coba. Cari lagi. Ini Mas Santo ya? Ya. Ya enggak? Enggak apa-apa. Ya. Nah, Yahudi juga demikian. Uzair anak Allah. Nasrani apalagi? Isa adalah anak Allah kata mereka. Ya zannillah. Maka Allah sucikan ini. Apalagi orang Yahudi mensifati Allah dengan berbagai kekurangan. Sifat lemah lah, sifat tangan terbelenggu lah, ya, sifat fakir lah, ya, dan seterusnya. Ya, sifat capek, harus Sabtu Allah istirahat kata mereka. Setelah 6 hari full menciptakan langit, bumi. La ilaha illallah. Itu orang Yahudi itu. Ya. Emangnya Yahudi nggak nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuman mereka begitulah kelakuannya. Ya, sama seperti Jahmiyah. Allah enggak punya sifat. Kalau seperti punya sifat nanti seperti makhluk. Kalau punya sifat nanti seperti makhluk. Aneh ya. Mereka ceritanya mau berdalil laisa kamitslihi syai gitu. Tapi ayat seterusnya enggak dibaca sama dia. Ayat seterusnya apa? Oh, Samiul Basir. Enggak dibaca sama dia. Ya, enggak dibaca. Hai barakallahu fikum. Nah, orang musyabihah hanya baca wa huwa samiul basir. Ayat laisa kamitslihi syai, enggak mau tahu dia. Nah, paham enggak sini ya? Amma yasifun, taib. Allahu nazzaha nafsah ya bi naqais wal uyub, dari sifat kurang dan celak, maka Allah mensucikan dirinya an zalik dan hal tersebut. Wassalamun alal mursalin, dan selamatan bagi para rasul. Sallama alal mursalin, Allah mengucapkan salam kepada para rasul. Laisa kama qaluhu minal kadzib. Ya, tidak sebagaimana yang mereka katakan bahwasanya rasul itu kadzib, dusta, ifk, palsu, iftira, berbohong, ya. Tidak. walhamdulillahi rabbil alamin, hamida nafsah, Allah memuji dirinya, liannahu yastahiku alhamda, karena Allah yang paling berhak akan pujian, lima lahu minal asma'i wa sifati al-azimati, karena Allah memiliki berbagai nama dan sifat-sifat yang agung, walima lahu minan ni'ami ala khalqih, dan karena Allah memiliki berbagai nikmat yang Allah berikan pada makhluknya. Cukup ya, nanti berikut. Kalau ini kan masalah asma sifat ya? Enggak, ya, cakup semua nanti. Semuanya. Ada. Oh. Ketika seorang terjatuh gitu. Oh, anak pikir antum mau tanya buku ini tentang asma sifat aja? Bukan. Ya, buku ini mencakup semua. Kalau apa? Kalau terjatuh dalam asma sifat kan dia di kopi ya gitu ya? Bukan dolin gitu. Iya, terus? Itu dia nggak langsung dikasih kan? Nggak. Ada udah dijaga kan ya? Iya, itu beda ya, bukan masalah zahirah. Bukan permasalahan zahirah, bahwasanya apa namanya orang nggak tahu Allah punya sifat nuzul gitu. Itu perkara-perkara yang khafi. Makanya para ulama tidak mengkafirkan asyairah. Ya, namun kalau jamiah dikafirkan. Ada dua sekte yang tidak dianggap dalam Islam. Kan ada hadis tuh sataftariku ummati. Ala salasin wa sab'ina firqatan, umatku terpecah menjadi 73, kulluha finnar ila wahidah. Ya. Nah, 72 itu kan 72 yang sesat. 72 itu enggak masuk dalam golongan umat. Ya, dua kelompok. Siapa? Rafidhah dan Jahmiyah. Siapa yang ngomong ini? Al-Imam Bukhari di Al-Khalq wa Af'alil Ibad. Ya. Kemudian siapa lagi? Barbahari di Syarh Sunnah. Siapa lagi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitab Tauhid. Ya, dan banyak ulama yang lainnya. Jahmiyah dan Rafidhah mereka kafir. Makanya jangan dibilang lagi apakah Syiah kafir. Kalau enggak usah berfilsafat, oh kan Syiah itu diperinci. Syiah saat ini Rafidhah semua. Makanya Syekh Shalal Fauzan ketika ditanya apakah Syiah Rafidhah kafir, kata Syekh Fauzan, ini enggak usah berfilsafat pakai pertanyaan kayak begini. Ya. Syiah kafir. Syekh Jibrin ditanya apakah Syiah murtad? Syiah enggak murtad karena mereka enggak pernah Islam. Kalau yang namanya murtad pernah ya. Islam. Kata Syekh Jibrin, Syiah enggak murtad. Yang aneh, nah itu, orang-orang yang di Indonesia ini menjadi saudara seagama Ade Armando. Ya, kita sebut mereka saudara seagama Ade Armando karena mereka paling kekeh mempertahankan keimanan keislaman Ade Armando. Ade Armando enggak kafir. Berarti masih huwa akhuna fiddin. Berarti begitu. Iya enggak? Ya jangan marah kalau disebut saudara seagama Ade Armando. Iya kan? Ade Armando masih berarti enggak kafir enggak? Berarti masih beriman. Iya, sebagaimana saya beriman. Berarti saudara. Siapa saudara enggak? Oh enggak, ya gimana? Iya, saya sebut saudara saya agama Ade Armando, banyak yang tersinggung mereka. Ya udah kalau bukan saudara berarti Ade Armando kafir. Ya enggak. Kita bukan takfiri. Ya udah berarti kamu saudara seagama. Oh enggak, pusing. Dia itu zindik. Apa definisi zindik? Bingung juga. Dia munafik. Munafik parah lagi. Memangnya munafik di zaman Nabi mukmin? Hah? Kafir. Kenapa dihukumi tidak dibunuh? Karena mereka menampakkan amal-amal zahir Islam. Idza ja'akal munafiquna yashhaduna innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul. Mereka salat bersama Nabi. Salat zuhur, asar, maghrib bareng Nabi loh, dengerin qiraahnya Nabi. Antum di sini di alasan dengerin qiraah si topik paling. Masyaallah. Kunut subuh dah. Belum Madinah fi mana dahin. Ya. Munafik itu dengar qiraah Nabi, khutbahnya dengar khutbah siapa? Nabi enggak mau dengerin khutbahnya Suyudi. Dengerin khutbahnya Nabi, tapi mereka kafir. Ya, mereka kafir tidak dihukum mati karena menampakkan amal Islam. Namun mereka di apa? Allah nyatakan apa? Hah? Mereka kafir apa enggak? Kafir. Nah, ini si Ade Armando CS ya. Luar biasa. Kalau munafik dulu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, kalau mereka itu apa? Menampakkan kekufuran. Bukan cuma kekufuran, perlawanan. Ya. Harbi. Hah? Kalau bukan harbi apa itu namanya? Ya. Zimmi, muahad, musta'man, la ilaha illallah. Jadi begitu ya. Ya, coba apa lagi? Udah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.